ono ning atiku, kowe mbiyen ngancani uripku. Saiki nek kowe lumo ninggal janji palsu, opo iki piwales tresnamu? Ngukir citra ning njero batinku, opo teko dolanan atiku sampe namu. Mantap milik kowe, nanging memburine aku mbok tinggalake. Sorot ping mripatmu wis ranan gak ade tresno, rasa wis tak rampungi hatiku kelarane. Yen kelingan janji manis saka iki ra kuat, kabeh esemanku dadi lulus sambat. Uripku saya susah sakwise kowe cidro, ra ngira tresno suci iki dadine sewu loro. Created using Paltoon.